penyakit KGMP Mentalis bilis kan diri saya behe. Bila hip hop ini penyakit, hip sudah komplikasi. Bikin album kompilasi, tapi tidak diapresiasi. Maaf sedikit curcol, maklum agak.